saffun halfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aduwu bainana wa bainal qiblah. Dalam keadaan musuh saat itu berada di antara kita dan kiblat. Faqabbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qabbarna jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir dan kami pun semua membaca takbir. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian beliau rukuk dan kami pun rukuk semua. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dan kami pun mengangkat kepala kami semua. Tsumma hadara bis sujudi. Kemudian Rasulullah turun sujud. Wassaful ladhi yalihi, dan saf yang ada di belakang beliau. Wa qama saful muakhar fi nahril adwi. Sementara saf yang belakang tetap berdiri menghadapi musuh. Falamma qada sujuda, ketika beliau selesai sujud, qama saful ladhi yalihi, maka saf yang di belakang beliau berdiri. Fadakar al-haditha, kemudian menyebutkan kelengkapan atau kelanjutan hadis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, thumma sajada, kemudian beliau sujud. Wa sajada ma'ahu as-saful awwal, dan sujud bersama beliau saf yang pertama. Falamma qam sajada safu tsani, ketika mereka berdiri maka saf yang kedua sujud. Tsumma ta'akhkhara saful awwal, kemudian saf yang pertama mundur. Wa taqaddama safu tsani, dan saf yang kedua maju. Wa dzakara mithlahu, dan menyebut seperti itu. Wa fi akhirih, dalam akhir hadis disebutkan thumma sallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'a, kemudian beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dan kami salam semuanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa li Abi Dawud an ibni Abba an ibni wali Abi Dawud, dan diriwayatkan oleh Abi Dawud an Abi Ayyash Az-Zuraqi misruhu, dari Abu Ayyash Az-Zuraqi seperti itu. Wazada, bahkan ada tambahan, innaha kanat bi Usfan, itu terjadi ketika perang Usfan. Ghazwatu Usfan sanata sittin. Perang Usfan terjadi pada tahun 6 Hijriah. Usfan sendiri adalah kota yang padat penduduk, di sebelah timur Makkah, sekitar 80 km dari Makkah. Tab'udu an Makkah shimalan bi 80 km. fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Hadihi as-sifatu as-salisatu li sholatil khauf. Ini adalah sifat atau tata cara yang ketiga untuk sholat khauf. Wahiyah, tata caranya sebagai berikut. Ayasifal imamu annasa ayasoffa. Ayasoffal imamu atau ayasoffa. Ayasuffal imamu annasa soffain faqta. Ayasuffal imamu annasa soffain faqta. Wa yusalli bihim jami'an raq'atan ila ayasjuda. Wa yusalli bihim jami'an raq'atan ila ayasjuda. Fa idza sajada al imamu sajada ma'ahu as-saffu al-awwal alladhi yalihi. Sajada ma'ahu as-saful awal alladhi yalihi. Wa bakiya as-saful thani qa'iman yahrusu. Hatta yaqumal imamu ila raqati tsaniyah. Fa idza qama sajada as-saful mutakhallif. Sajada as-safu al-mutakhallifu. Thumma lahikuhu wa huwa qa'im. Wa was-safu alladhi yalihi. Thumma lahikuhu wa huwa qa'im. Wa wasaf alladhi yalihi. Jadi ini merupakan tata cara salat khauf yang ketiga, yakni imam membentuk dua saf atau lebih, kemudian imam sholat bersama semua pasukan satu rakaat sampai imamnya sujud. Nih, kalian sambil berpikir ya, biar bisa menyimpulkan. Jika imam sudah sujud, maka saf yang pertama ikut sujud bersama imam. Sedangkan saf yang kedua tetap berdiri. Tidak sujud, tetap berdiri, berjaga. Sampai kemudian imam bangkit ke rakaat yang kedua. Ketika imam sudah bangkit ke rakaat yang kedua, baru saf yang belakang tadi sujud. Kemudian menyusul imam bersama dengan saf yang pertama. Wa fi raqati tsaniyah. Selanjutnya, wa fi raqati tsaniyah. Sajada ma'ahu as-saf alladhi harasa fir'atil ula. Wa baqiya as-saful akhar qa'iman yahrasu. Wa baqiya as-saful akhar qa'iman yahrasu. Fa idza jalasal imam litashahhud. Fa idza jalasal imam litashahhud. Sajada alladziina harasu. Sajadal ladzina harasu. Watashahada fitta'ifatain. Watashahada fitta'ifatain. Thumma sallama bihim jami'an. Thumma sallama bihim jami'an. Pada rakaat yang kedua, imam sujud bersama dengan saf yang pada rakaat pertama berjaga duluan. Adapun saf yang lain tetap berdiri berjaga gantian. Jika imam telah duduk tasyahud, maka baru yang jaga ikut sujud. Kemudian imam tasyahud bersama dua kelompok pasukan saf tadi. Kemudian imam salam bersama-sama dengan semua pasukan. Nah, ini yang paling unik ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini unik. Jadi masing-masing pasukan bisa takbiratul ihram bersama imam. Dan masing-masing pasukan sama-sama bisa apa ini? Tasyahud dan salam bersama imam. Nah, kemudian dua pasukan ini tetap di shofnya masing-masing untuk berjaga secara gantian. Barakallahu fikum. Nah, untuk supaya lebih jelas kita praktik. Nah, praktik melibatkan lima orang, satu imam dan empat untuk dua shof. Barakallahu fikum. Baik. Imam diwakili oleh Anas. Empat orang untuk mewakili dua saf untuk kali ini panggil. Ya. Kemal. Yusuf Maktan. Dan yang ketiga Ridwan. Ayo maju. Ngikuti panduan dari saya ya. Yang lainnya perhatikan. Nah, imam pasukan dibagi dua saf. Saf pertama dan saf kedua. Nah, masing-masing anggotanya dua. Semua dengan membawa senjata-senjatanya. Ini senjatanya dibawa ya. Nah. Baik. Perhatikan. Imam takbir diikuti semua pasukan. Nah, masuk. Baca istiftah, baca fatihah, baca surat. Naam. Barakallahu fikum. Imam rukuk diikuti semua pasukan. Naam. Ikuti semua. Nah. Imam iktidal diikuti semua pasukan. Imam sujud diikuti saf pertama. Saf kedua tetap berdiri. Gini-gini ya. Imam dan saf pertama duduk di antara dua sujud. Imam dan saf pertama sujud kembali. Imam dan saf pertama berdiri ke rakaat yang kedua. Nah, saf yang kedua Sujud. Yang lain dia. Nah, ini berjaga. Ya. Nah, ini soal pertama berjaga pakai senjata, bebas ya. Nah. Duduk di antara dua sujud. Nah, sujud lagi. Bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, tapi ini ada yang berpendapat geser posisi, ya. Nah, ada yang mengatakan tetap di tempat. Nah, ini pakai yang tetap di tempat saja. Imam rukuk dengan shaf yang kedua. Nah, ini kalian jaga, ya. Kalian jaga. Jaga itu bebas. Iktidal imam dengan kelompok yang kedua. Imam dan kelompok yang kedua sujud. Imam dan kelompok kedua duduk di antara dua sujud. Imam dan kelompok yang kedua sujud lagi. Imam dan kelompok yang kedua duduk tasyahud, tapi enggak salam, nunggu ya. Kelompok yang pertama rukuk. Jangan salam dulu. Boleh lihat toh. Kelompok yang pertama iktidal. Kelompok yang pertama sujud. Kelompok yang pertama duduk di antara dua sujud. Kelompok yang pertama sujud lagi. Kelompok yang pertama tasyahud. Nah, imam dan semua pasukan salam bersama-sama. Paham, Pak? Paham. Bisa ngulang? Ulang sekali lagi ya. Nah, ganti orang. Nah, imam diwakili oleh al-akh. Nah, Yusuf Izzuddin. Makmum 4 orang. Rian. Nah. Bahaimin. Mari sama Bahaimin. Sudah. Atau pernah tapel enggak? Ya, maju. Patah. Ampun. Zubair Al-Amboni. Nah. Taib, maju. Diperhatikan baik-baik ya. Instruksi saya. Ya. Pasukan dibagi dua sob. Sob satu dan sob dua. Nah. Imam dengan dua sob sama-sama takbir. Nah. Imam dan kedua saf rukuk. Imam dan kedua saf iktidal. Imam dan saf pertama sujud. Imam dan saf pertama duduk di antara dua sujud. Imam dan saf pertama sujud lagi. Imam dan saf pertama bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, saf pertama berjaga. Saf kedua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Bangkit ke rakaat yang kedua. Imam dengan kelompok yang kedua rukuk. Imam dan kelompok yang kedua iktidal. Imam dan kelompok yang kedua sujud. Imam dan kelompok yang kedua duduk di antara dua sujud. Imam dan kelompok yang kedua sujud lagi. Imam dan yang kelompok yang kedua tasahud. Kelompok yang pertama sujud. Oh, rukuk belum. Nah, ya rukuk. Nah. Iktidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Duduk tasahud. Nah, imam dan dua pasukan salam sama-sama. Cukup barakah itu cara sholat khauf yang ketiga. Al-faedah itu asalnya, faedah yang kedua, fihi annahu taqaddumus saf al muakhar. Wa ta'akhur saf al muqaddam. Inda intihai kulli ra'atin lil hirasati. Lil mutaakhirati. Wal itmam lil mutaqaddimah. Wa hadha fihi adlun baina ta'ifatain. Dalam tata cara ini bisa juga saf yang belakang maju dan saf yang depan mundur setiap selesai satu rakaat untuk menjaga yang bagi yang di belakang dan untuk menyempurnakan sholatnya bagi yang di depan. Dan ini merupakan bentuk keadilan terhadap dua kelompok pasukan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah tadi yang dipraktekan tanpa merubah posisi. Nah, ini dengan merubah apa ini? Posisi. Jadi tinggal tukar saja. Tidak apa-apa melakukan gerakan saat itu karena untuk kemaslahatan dan dalam kondisi darurat. Jadi setiap kali habis satu rakaat, giliran saf berikutnya maju, berarti saf yang lain mundur. Untuk apa ini? Menjaga. Bisa kalian merubahnya ya. Tadi gerakannya seperti itu, tapi setiap selesai satu rakaat yang harusnya gantian ya, yang belakang maju, yang depan apa ini? Mundur. Pelaksanaannya sama.